Lindungannya. Pembahasan kita dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih pada bab tentang ta'kid wujub az-zakat. Penekanan tentang wajibnya zakat. Dan kita telah membahas sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini, yaitu hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qal, dan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an beliau berkata, bayatu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallama على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati setiap orang muslim. Dalam arti mengikhlaskan ya dengan sesama kaum muslimin. Hadis ini menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi sesuatu yang dibaiat oleh seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau ini salah seorang sahabat yang mulia. Beliau menyebutkan tentang apa saja yang menjadi perjanjian antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bayatun nabiyya, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga. Orang kaya, orang yang punya harta, yang telah membaiat Nabi SAW untuk mengeluarkan zakat dari hartanya, lalu kemudian dia tidak mengerjakan hal tersebut, ini bisa menjadi, membatalkan baiatnya. Dapat membatalkan baiatnya. Maka dari itu, menunaikan zakat adalah salah satu dari hal yang khusus dalam membaiat Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu kita melihat bahwa apa yang dilaksanakan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an melaksanakan atau melanjutkan tugas Rasulullah SAW. Di antaranya adalah beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Karena di antara baiat mereka kepada Nabi SAW adalah mengeluarkan menunaikan zakat. Nah, oleh karena itu, beliau menganggap bahwa hal ini sesuatu yang besar. Yaitu menunaikan zakat, sesuatu yang besar. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mau membayar zakat atau menunaikan zakat setelah wafatnya Nabi alaihissalatu wassalam, ini diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ini penekanan tentang wajibnya zakat, dan ini juga hal yang menjadi salah satu yang dibaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita ya dalam menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya. Demikian pula menasihati seorang muslim adalah

pada satu hari yang ukuran hari itu sama dengan 50 ribu tahun. Ya. Terus dilakukan hal itu. Disetrika. Selama itu. Yang disetrika adalah, yaitu punggungnya, sisi kiri kanannya, dan keningnya. Setiap kali api atau bahan untuk setrika itu berkurang panasnya, maka dikembalikan.